beri jawaban. Berakhir garam di hatimu. Cerita cinta anak remaja, mengalir hidup kasih, munakan takut. Aku cinta padamu. Aku cinta.